Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu telah kita ambil hadis Abu Hurairah, hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Wa syatabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Amma takdzibuhu iyyai fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laisa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Wa amma syatmuhu iyyai fa qawluhu ittakhadallahu walada wa ana al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad." Walam yakun lahu kufuwan ahad. Naam. Iqra' ya hadha. Arfa' sautak. Rawahul Bukhari, fatahallahu alaih. Mana TM yang lain? TM angkat tangan. Arfa' yadak ya tulab TM. Mana anak TM? Pada kemana? Yang TM kemana semua? Angkat tangan, kif ya Ustaz. Ini siapa? Ismak? Anta, akhdor. Hah? Kufiyah, khadra. Thabit, ikra. Ibnu Adam. Wa amma syatmuhu iyai. Barakallahu fiik. Wara'u. Naam. Iqra. Wa amma syatmuhu. Fatahallahu alaik. Iqra. Ismak. Fadli. Fadli. Ismak. So. Ismak mak. Hah? Al-Farizi. Qra. Thank you. jambu. Di ahwan. Anta al-akhir. Anta iqra. Iqra. Amma takdzibuhu. Bi ahwan. Bi ahwana alayya. Min. Alladhi lam yalid rawahu Bukhari. Naam, iqra. وليس وأنا الأحد الصمد أمامه. Iqra. Jambu. Iqra. Mahavita. Hasbi. Iqra ya anta. Iqra. Aina kitab? Kitabmu mana usulul iman? Iqra. Hafidta. Libjambu. Mahfita. Man yahfad. Qra. faqauluhu. Min i'adati. Iyaya. Raji'u ya ikhwan, barakallahu fikum. Raji'u al-ahadith, dimuraja'ah, dihafal. Setiap terambil, terlewati satu hadith, dihafalkan. Islah. Hafidha. Ikhra. Rafa' saut. Awalul khalq. Khalqi. Bi ahwana alayya. Min i'adati. Ittakhadallah. Raji'u ya ikhwan, raji'u ahadith rasulikum, hadith-hadith rasul antum yang antum imani, hafalkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah walahu ma'anhu aidha, juga di Bukhari Muslim, juga dari beliau Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr biyadiyal amr uqallibul layla wan nahar. Rasulullah berkata, Allah berfirman, juga sama hadits qudsi seperti sebelumnya, yu'dhini ibnu Adam, ibnu Adam menggangguku, mengganggu aku, kata Allah. Di mana ibnu Adam manusia yasubbud dahr, mencela masa atau waktu, zaman. Biyadiyal amr, di tanganku, kata Allah, urusan segala sesuatu. Uqallibul layla wan nahar, dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Qala Rasulullah sallam, qala Allahu azza wa jal, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr biyadiyal amr uqallibul layla wan nahar. Hadis ini juga masih berkaitan dengan takdirullah, pengagungan kepada Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguh-sungguhnya, sepenuhnya. Salah satu bentuk tidak mengagungkan Allah adalah mencela zaman, waktu, masa ini. Malam, siang, dan yang semisalnya. Dan itu berarti mencela Allah, karena itu wasilah. Artinya, orang mencela waktu, masa, berarti itu mencela yang mengatur dan menguasai masa itu, yang menentukan waktu tersebut, apa yang terjadi padanya, seperti apa kondisinya, diatur oleh Allah, Allah yang tentukan. Maka dengan kamu mencela waktu, berarti mencela yang mengatur waktu, Allah. Yu'dhini ibnu Adam, ibnu Adam mengganggu aku, yasubbuddar. Kenapa disebutkan ini berarti mencela Allah? Karena mencela waktu pada hakikatnya sesuatu yang fiktif. Arti fiktif, waktu itu tidak punya kekuasaan. Zaman ini, masa, dia gak punya kekuatan, gak punya kekuasaan untuk menentukan seperti ini, terjadi begini, begitu. Itu bukan kekuasaan waktu, bukan wewenang dan kemampuan waktu untuk melakukan semua itu. Tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan. Oleh karenanya, mencela waktu, mencela masa, berarti mencela Allah yang menentukan dan mengatur segalanya. Ya subuddahr, artinya menisbatkan naqais, aib, keburukan, kejelekan pada waktu, pada masa. Ucapan musyrikin yang dulu maupun yang belakangan, ketika mereka mencela waktu, mereka katakan misalnya, hadhil ayam hiya khabtu ashwa, hari demi hari ini ngawur, amburadul, gak karuan, karena mungkin dirinya rugi, pailit, ditipu orang. Celaan dia, dia tujukan kepada masa, hari-hari yang dia lalui. Hadhihi khabtu ashwa, hari-hari yang amburadul, mencela. Atau ta'ti wa tadhhab bila hikmah, enggak ada hikmahnya. Hari pergi, hari datang, silih berganti, datang malam, datang pagi, hari ini Kamis, besok Jumat, enggak ada hikmahnya semua ini. Berjalan begitu saja, mencela. Atau ucapan musyrikin pula, mereka katakan hari-hari, hari demi hari, tahun demi tahun, atau bulan demi bulan, memberi atau menahan amya secara buta, gak jelas siapa yang untung, siapa yang rugi. Siapa yang hidup, siapa yang mati, semua itu buta, dengan buta, ngawur seperti tadi. Gak jelas. Terkadang fulan, terkadang alan. Yang jelas, segala bentuk cercaan, menisbatkan kekurangan atau kejelekan kepada masa. Dan ini wasilah, dia mencela ini zaman, waktu, maka dengan itu akan terseret, diseret oleh syaitan, digiring untuk mencela Allah tabaraka wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah yang menciptakan masa, Allah yang menciptakan waktu, dan Allah yang menentukan, mengatur segala sesuatu yang ada padanya. Maka zaman makhluk. Allah yang ciptakan. Wa anad dahar, dan aku adalah masa. Ad-dahar, masa atau waktu yang dimaksud mudabbiru dahar. Aku masa artinya aku yang mengatur masa ini, aku yang menentukan segala sesuatu yang terjadi padanya. Sehingga kesepakatan para ulama ahlu sunnah, ad-dahar bukan tidak menjadi salah satu dari asma'ul husna. Bukan asma'ul husna, ad-dahar. Apa yang Allah katakan, wa ana ad-dahar, dan aku adalah dahar, masa atau waktu, yang dimaksud tadi, aku yang menciptakannya, aku yang mengaturnya, aku yang menentukan dingin, panas, hujan, paceklik, kering, kehidupan terjadi padanya, kematian, sehat, kesembuhan, sakit, semua yang terjadi padanya Allah yang tentukan, Allah yang atur. Sehingga tadi ad-dahr tidak menjadi asma'ullahil husna, bukan menjadi nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar, hadis menjelaskan larangan dan celaan bagi orang yang mencerca dan menisbatkan kejelekan, keburukan kepada masa atau waktu. Perlu dibedakan, para ulama jelaskan, ketika mensifati masa, mensifati hari dengan jelek, kejelekan, kegelapan atau kedzaliman, kalau itu dinisbatkan kepada manusia, dinisbatkan kepada hamba, maka itu bukan termasuk mencela masa, tapi kembalinya kepada manusia. Misalnya dengan kamu katakan hadhihi sanah mudzlimah, tahun ini banyak kedzaliman. Ini celaan tentunya, kejelekan. Tetapi ketika yang dimaksud kamu inginkan dengan tahun kedzaliman, banyak kedzaliman manusia terjadi padanya. Banyak terjadi kedzaliman di situ, orang banyak, banyak pembunuhan, na'udzubillah, banyak pencurian dan semisalnya. Maka itu mensifati, mensifati masa, mensifati hari dengan kejelekan, yang itu dikembalikan kepada perbuatan hamba. Siapa yang berbuat zalim? Manusia, hamba. Maka itu sifat, bukan mencela zaman atau waktu. Maka itu beda, dibedakan. Allah pun sebutkan itu di dalam ayat-ayat Quran, antara lain di dalam surat Al-Qamar ayat ke-19, fi yaumi nahsim mustamir, juga Allah firmankan dalam Fussilat 16, fi ayyamin nahisatin linudzikahum adzabal khizyi. Allah mensifati hari dengan kejelekan yang itu kembalinya kepada perbuatan manusia, perbuatan Bani Adam. Dan itu bukan mencela masa atau waktu seperti yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Demikian ulama sunnah membedakan antara mencela waktu dengan menisbatkan kejelekan kepada perbuatan atau amalan manusia. Yang ini boleh, adapun celaan kepada waktu atau masa itu diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr biyadiyal amr uqallibul layla wan nahar. Tiga potong kata dalam hadis Abu Hurairah yang juga di Bukhari Muslim. Man yaqra' lana? Ya Allah, iqra' Thabit Al-Bunani. Bukhari wa Muslim. Naam. Iqra. Hasbi. Barakallahu fiik. Iqra. Man hadha? Iqra. Kadzabani ibnu Adam. Wala hadha. Anta aina? Di mana kelasmu? Hah? Tiga. Man yaqra' hadith? Mana anak-anak TM yang lain? Iqra. Iqra. Biyadi al-amr. Naam. Ghairu. Naam. Wafakakallah. Asnan. Yasubud dahr. Wara'u. Belakangnya. Iqra'. yu'dhini. Uqallib lail qaddamu Iqra' Hafidha Iqra' Anta Fatahallahu alaik Sa'id Fatahallahu alaik Abdul Rahim Al-Qashqari Ammar Saud Yusuf Budar Uqallib Bijambo Kif qala Rasulullah Walahuma Lam yakun yu'dhini ibnu Adam Aina Sa'id Sa'id bin Adin Iqra abahmu hafal Masya Allah sibuk di luar kerja bisa hafal kamu di sini tolabul ilm belajar kim gak bisa ngafalkan gak kerja gak cari uang harus hafal. Ngerti? Mana Uthman? Aina Uthman? Iqra. Kif mutahfad? Hadis-hadis pendek. Aib untuk tidak menghafalkannya. Nah. Raji'u ya ikhwan. Hadis yang kita telah lalui harus dihafalkan. Dan biasakan. Biasakan menghafal sekali membacanya, terutama yang pendek-pendek semacam ini. Antahril ghaib, enggak sulit. Antum terbiasa menghafal, akan mudah. Sekali baca, akan terhafalkan. Tapi kalau tidak membiasakan mengasah kemampuan hafalan antum, segalanya terasa berat. Segalanya terasa sulit. Antum gak mau mencoba. Tidak mau berusaha. Untuk menghafalkannya. Kalau bukan Quran. Kalau bukan hadis yang antum hafalkan. Apa yang mau antum hafalkan? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.